Konsultasi Syariah. Hukum kurban untuk orang tua yang pikun. Pertanyaan. Ibu saya sudah pikun, masih punya tabungan dan cukup untuk kurban. Apakah sah jika saya sebagai anaknya mengeluarkan uang ibu untuk kurban atas nama beliau? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ulama berbeda pendapat apakah sahibul kurban disyaratkan harus dalam kondisi balig dan berakal ataukah tidak. Disebutkan dalam ensiklopedia fikih, syarat kurban keempat dan kelima, balig dan berakal. Dua syarat ini merupakan pendapat Muhammad bin Hasan dan Zufar. Sementara Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak mensyaratkan harus balig dan berakal. Menurut mereka, yaitu Abu Hanifah dan Abu Yusuf, wajib kurban untuk harta anak kecil dan orang gila jika keduanya memiliki kelonggaran. Juga dinyatakan, menurut Malikiyah, tidak disyaratkan balig dan berakal untuk amalan kurban. Karena itu, dianjurkan bagi wali untuk berkurban atas nama anak kecil dan orang gila dari harta mereka, yaitu anak kecil dan orang gila, meskipun mereka yatim. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Sementara Syafi'iyah memiliki pendapat yang berbeda. Syafi'iyah mengatakan, tidak boleh bagi wali untuk berkurban atas nama orang yang kurang normal dari harta mereka. Namun boleh berkurban atas nama mereka dari uang pribadi si wali, jika bapaknya atau kakeknya. Ini seperti si wali memberikan seekor hewan kurban kepada ayah atau kakek, lalu disembelih atas nama mereka. Sehingga pahala wali adalah pahala sedekah, sementara pahala ayah dan kakeknya adalah pahala kurban. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Dan pendapat yang kuat, pemilik ibadah kurban tidak harus balig dan berakal, karena kurban adalah ibadah maliyah atau ibadah harta, sehingga pelaku tidak disyaratkan harus balig dan berakal sebagaimana zakat. Karena itu, selama ibu Anda mampu berkurban, karena dia punya tabungan, silahkan tabungannya digunakan untuk berkurban. Demikian, Allahu A'lam.